Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya' wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada perkataan muallif dalam kitab hafizahullah ta'ala, wal iman bil kutubi tasdiq wal iqrar bi kulli kitab anzalahu Allah ala rasulih min rusulih. Iman dengan kitab-kitab bentuknya adalah apa? Membenarkan dan mengikrarkan bi kulli kitab, semua kitab, membenarkan dan mengikrarkan semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa i'tiqadun anna haqqun, kami yakin bahwasanya kitab-kitab itu hak. Wa annaha munazzalatun ghairu makhluqatin, bahwasanya kitab-kitab ini adalah munazzal, diturunkan dari sisi Allah SWT, dan kitab-kitab ini bukan makhluk. Wa annaha mustamilatun ala ma fihi sa'adatu min man unzilat ilaihim, bahwasanya kitab-kitab ini meliputi atas apa yang ada dalamnya kebahagiaan bagi orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab-kitab tersebut. Wa anna man akhadha biha salima wa dhafar, bahwasanya orang yang mengambil kitab itu maka dia akan selamat dan mendapatkan kejayaan. Wa man a'rada anha khaba wa khasara, dan barang siapa berpaling darinya maka dia telah rugi. Khaba, kecewa, wa khasar, rugi. Wa min hadhihi al-kutubi ma summiya fil Qur'an wa minha ma lam yusamma, di antara kitab-kitab ini ada yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, dan di antara juga ada yang tidak disebutkan namanya. Walladhi summiya minha fil Qur'an, dan yang disebutkan namanya di antara kitab-kitab itu di dalam Al-Qur'an adalah apa? At-Taurat wal Injil wa Zabur wa Suhuf Ibrahim wa Musa. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن. Dan telah datang penyebutannya صحف إبراهيم dan Musa ini di dua tempat dalam Al-Quran. في surat Al-Najm wal-A'la, di dalam surat Najm dan surat Al-A'la. وزبور داود جاء في القرآن في موضعين. Dan juga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud itu datang diangkut di dalam Al-Quran di dua tempat, Binisa wal Isra, dalam surat Binisa dan Isra. Qala Allah Azza wa Jal fihima wa atayna Dawud Zabura, dan kami telah berikan kepada Dawud Zabur. Wa amma Taurat wal Injil faqad ja'a dhikruhuma fi kathir min suwar Al-Quran, ada pun Taurat dan Injil banyak sekali penyebutannya dalam Al-Quran. Wa aktharuhuma dhikran Taurat, dan yang paling banyak disebutkan di antara Injil dan Taurat adalah Taurat itu sendiri. Fa lam yudhkar fil Qur'an rasulun mithlu ma dhukira Musa, dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkannya Nabi Musa. Ya, disebutkan berkali-kali dalam surat Al-Qur'an tentang kisahnya, mulai dari siapa lahir sampai kemudian menjadi nabi, dan kisah ketika belum menjadi nabi, semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Walam yudhkar fihi kitabun mithl ma dhukira kitab Musa, dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebuah kitab sebagaimana disebutkan kitabnya Musa, Taurat. Wa dhikruhu bil lafz Taurat wal kitab wal furqan wa diya wa dhikr, dan penyebutan kitab Taurat ini itu kadang dengan lafaz Taurat, kadang dengan lafaz kitab, kadang dengan lafaz furqan, kadang dengan lafaz diya wa dhikr sebagaimana Al-Qur'an. Kadang disebutkan Al-Quran, kadang disebutkan Al-Kitab, kadang disebut Al-Furqan, kemudian tikir dan yang lainnya. Wa mimma yamtazu bihi Al-Quran ala ghairihi min kutub sabiqah, dan di antara mereka yang membedakan antara Al-Quran dengan yang lainnya, sebuah keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, kaunuhu mu'jizata al-khalidata, bahwa Al-Quran adalah mu'jizah yang kekal. wa takaffarallahu bihifdihi, dan Allah SWT menjamin dan menjaganya. Wa salamatihi min at-tahrif, dan selamatnya dia dari tahrif, perubahan. Wa nuzuluhu munajjaman mufarrahan, dan turunnya Al-Qur'an itu apa? Munajjaman, najm-najm, perbagian-perbagian begitu. Terpisah-pisah, tidak diturunkan satu kali begitu, tapi dafa'at katsirah, berkali-kali. Di sana ada peristiwa Allah SWT turunkan ayat di antara ayat Al-Qur'an. Ada satu peristiwa disebutkan ayat di antara ayat Al-Qur'an. Ya, kadang disebutkan dengan nama nabi yang dikisahkan dalam surat tersebut, atau nama orang yang dikisahkan dalam surat tersebut, Maryam, Imran, Ali Imran, atau nama nabi Musa, Bapak Afan, Ibrahim. Nah, disebutkan secara khusus tentang Nabi Ibrahim. Seperti itu. Ya, di sini. Jadi Allah SWT turunkan munajjam, maksudnya terpisah-pisah. Tidak satu kali diturunkan bentuknya sebagaimana Al-Quran yang ada di hadapan kita. Tidak. Tapi apa? Dalam bentuk terpisah-pisah sebagaimana kondisi yang ada pada saat itu. Sehingga Al-Quran diturunkan dalam waktu berapa? 23 tahun. Sebagaimana masa kenabian Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun Al-Quran diturunkan. Wal iman bil rusul tasdiqu wal iqrar bi anna Allah astafa min al bashar rusulan wa anbiya'a. يهدون الناس إلى الحق ويخرجون من الظلمات إلى النور. Iman kepada para rasul itu membenarkan dan mengikrarkan bahwasanya Allah memilih di antara manusia para rasul, para nabi. Mereka memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan kebenaran, maksudnya hidayah apa, al-bayan, dilalah. ويخرجون من الظلمات إلى النور, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke pada cahaya. Allah azza wa jal, Allah astafi, Allah astafi minal malaikati rusula wa minal nas. Allah SWT memilih di antara para malaikat, para rasul, wa minal nas, dan juga dari kalangan manusia. Jadi maksudnya apa? Di kalangan malaikat pun di sana ada rasulnya, dan di antara manusia pun di sana ada rasul. Kemudian wal jin laysa fihim rusulun, adapun jin tidak ada rusul di antara mereka. Bal fihim an-nudur, akan tapi pada mereka ada nudur, sang pemberi peringatan, tapi bukan rusul. Kama qala Allah azza wa jal, wa insarafna ila kana faramil jinni istami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim mundirin. Tatkala kami arahkan kepadamu sekelompok dari para jin mendengarkan Al-Quran, tatkala mereka hadir di majelisnya Nabi SAW, qalu ansitu, mereka berkata diamlah kalian. Tatkala selesai, mereka kembali kepada kaumnya, mundir, memberikan peringatan, sebagai pemberi peringatan. Qalu ya kaumana inna sami'na munad inna sami'na kitaban unzilan ba'di Musa musaddiqan lima bayni yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Maka kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, memberikan petunjuk kepada hak dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجد داعي الله فليس بمجلس في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال. شاهد pada ayat ini bagaimana Allah SWT menyebutkan bahwasanya di antara para jin ini mereka mempunyai tugas, yaitu sebagai pemberi peringatan kepada kaumnya, bukan sebagai seorang nabi. Wallau ila qaumihim mundirin. Jadi Maksudnya apa? Nabi mereka mengikuti nabinya bangsa manusia, bukan kemudian nabi di antara mereka. Falam yadhkur rasulan minhum. Allah SWT tidak menyebutkan apa, mereka tidak menyebutkan bahwa di antara mereka ada rasul. Wala kutuban unzilat alaihim, dan juga tidak disebutkan dalam ayat ini apa kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa inna madzakaru kitabaini munzalaini ala Musa wa Muhammad. Hanya saja mereka menyebutkan dua kitab yang diturunkan kepada Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'ti dzikru injil ma annahu munazzal ba'da Musa, dan juga tidak disebutkan tentang Injil, sementara Injil itu diturunkan min ba'di Musa, setelah Musa. Maksudnya apa? Nabi Musa itu lebih dulu dibandingkan Nabi Isa. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW ada apa? Injil dan Nabi Isa. Antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW di sana ada Injil dan Nabi Isa, tapi tidak disebutkan oleh bangsa jin ini. Wala yadhkuru Isa li'anna Isa alaihissalam unzila alaihi injil fihi mawa'id wa tarqiqat wa khalim al-tahlil wa tahrim wa fil haqqati kal mutammim masuk li syariat at-taurat. Dan di sini siapa namanya jin ini tidak menyebutkan tentang Isa. Kenapa? Karena Isa yang diturunkan kepada Injil, di dalam Injil itu ada mawa'id, ada nasihat, kemudian tarqiqat. Ini maksudnya tarqiqat untuk melembutkan hati, semisal tazkiyatun nufus. Wa khalil, ada sedikit di sana ada penghalalan dan pengharaman sesuatu. Wah, fil haqiqah, sementara ini namanya Injil hakikatnya apa? Kalmut, sebagai penyempurna syariat siapa? Taurat. Fal umdatu huwa Taurat, falihada qalu unzilat min ba'di Musa. Jadi hakikatnya Nabi Isa adalah meneruskan apa? Nubuah dari Nabi Musa. Sehingga kitabnya itu sebagai kitab yang menyempurnakan kitabnya Nabi Musa. Oleh sebab itu saya katakan di sini, oleh sebab itu mereka berkata unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Musa. Ya. Wa rasul humul mukallafuna bi iblaghi syara' unzilat 'alaihim, dan rasul itu diberi tugas menyampaikan syariat yang diturunkan kepadanya. Kama qala Allah azza wa jalla laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bayyinat, dengan keterangan yang jelas, dan kami turunkan Alkitab bersama dengan mereka, dan juga mizan, timbangan. Wal kitab ismu jins yuradu bihil kutub. Kitab di sini ismu jins, jenis ya. Tapi yang dimaksud di sini jamak ya, kutub. Wal anbiya'uhu alladhina uhya ilaihim bi ayyuballighu syari'ata sab. Ada para anbiya adalah orang yang diberi wahyu kepada mereka untuk menyampaikan syariat yang sebelumnya. Nabi ya, hanya menyampaikan syariat sebelumnya, bukan bahwa syariat yang baru. Kama qala Allah azza wa jal inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu wa rabbaniyyuna wal ahbaru bima istuhfitu min kitabillah. Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya yang dengannya para nabi berhukum, yang para nabi berhukum dengannya, yaitu orang-orang yang berserah diri juga, orang-orang had, maksudnya orang-orang yang mereka adalah orang-orang Yahudi. Warbaniyun wal ahbaru bimastuk itu min kitabillah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para anbiya itu mereka hanya meneruskan risalah orang-orang atau para nabi sebelumnya, sehingga disebutkan dalam hadis ya bahwa Bani Israel kan Yesus sungguh anbiya, para anbiya itu mungkin Bani Israel. Apabila satu di antara mereka meninggal, para nabi meninggal, maka digantikan nabi yang lain meneruskan apa risalah nabi sebelumnya. Berbeda dengan rasul, kalau rasul itu membawa risalah sendiri mustaqil ya. Wa qama rusulul anbiya'u bi tablighi ma umiru bi tablighihi ala tamamil kamal. Dan para rasul juga para nabi itu mereka menjalankan tugas yaitu menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan secara sempurna. Kama qala Allah azza wa jalla fala 'ala rasul illa balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban bagi para rasul kecuali apa? Menyampaikan secara jelas. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'u futihat abwab wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul minkum. Orang-orang yang kafir ini dihantarkan menuju jahanam secara bersama-sama, sampai ketika mereka mendatangi jahanam dibukakan pintu-pintunya, kemudian para penjaga jahanam itu mengatakan kepada mereka, tidak akan datang kepada kalian para rasul di antara kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum wa yandirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzab al kafirin. Telah ditetapkan, apakah tidak datang kepada kalian rasul dari kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat rabbikum, memberikan peringatan kepada kalian liqa' yaumikum hadza, pertemuan hari kalian ini. Mereka mengatakan iya, akan tetapi telah wajib, telah merupakan suatu keharusan datangnya adab terhadap orang-orang kafir. Qala Zuhri, minallahi azza wa jalla risalah wa ala rasulillahi al-balagh wa alaina taslim. Dari Allah turunnya risalah dan menjadi kewajiban Rasulullah untuk menyampaikan, dan menjadi kewajiban kami untuk menerima, tunduk dan patuh. Arad Bukhari fi sahihi fi kitab tauhid bab qul azza wa jalla ya ayyuhar rasul balig ma uzila ilayka min rabbik wa illam taf'al ma ballaghta risalatak. Ini perintah untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Warasul minhum man qussa fil Qur'an. Para rasul di antara mereka ada yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Wa minhum lam yuqsas, di antara mereka juga ada yang tidak dikisahkan. Tidak disebutkan kisah mereka. Kama qala Allah azza wa jal, warasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rasulan lam naqsusum 'alaik. Sebagian dari rasul kami telah kisahkan kepada kamu ya Muhammad sebelumnya, dan para rasul yang kami belum mengkisahkan mereka kepada, ada yang disebutkan dalam awal dan ada yang tidak karena banyaknya. Wa qala azza wa jalla wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Ada yang kami kisahkan, ceritakan tentang hal mereka dan para pengikutnya, dan juga yang tidak kami kisahkan kepadamu. Wa ghani qissa fil Qur'an 25. Yang dikisahkan dalam Al-Qur'an ada 25. Minhum 18 ja'a dzikruha fi surah Al-An'am. Di antara mereka 25 ini 18 datang penyebutan mereka dalam surah Al-An'am. Fi qawlihi ta'ala, ya 18 di antara mereka, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qablu wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman dan seterusnya wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ini semuanya ada 18 dalam satu kali penyebutan dalam surat Al-An'am ini. Wa sab'atul baqun, 7 sisanya ada Mu Idris wa Hud wa Salih wa Shu'aib wa Dzulkifl wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu alaihi wa sallam. Sisanya disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Ini. Kemudian beriman bi yaumil akhir. Beriman dengan yaumil akhir. Tasdiqu wal iqraru bi kulli ma ja'a fil kitab wa sunnah. Membenarkan dan mengingkarkan seluruh apa yang dalam Alkitab dan sunnah. Anqul lima yakunu ba'dal maut, tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Semuanya ada dalam Al-Qur'an dan juga apa yang datang dalam As-Sunnah tentang datangnya hari akhir. Namanya aja yaumul akhir, maksudnya tidak ada hari setelah hari tersebut. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Wa qad ja'a Allah dur itu darain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kampung itu menjadi dua kampung. Darud dunia wa darul akhirah. Jadi kampung dunia dan kampung akhirah. Wal hadrul fasil baina hataini daraini al mautu wan nafkhu fis sur. Had fasil, jadi batasan pemisah antara dua kampung ini, kampung dunia dan kampung akhirat, adalah apa? Al maut wan nafkh, kematian dan apa? Tiupan sangkakala. Alladhi yahsulu bihi mautu man kana hayyan fil akhiratnya, yang dengannya terjadilah kematian orang yang hidup pada akhir dunia nanti. Ketika ditiupkan sangkakala semuanya mati, enggak ada satu pun yang tersisa. Wa kullu man mata qamat qiyamatuhu. Ini hadisnya. Barang siapa yang meninggal itu sudah. Jadi kiamat itu ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah orang yang meninggal. Orang meninggal maka maknanya apa? Qad qamat qiyamatuhu. Kiamat. Kiamat sugro itu telah datang padanya. Yaitu apa? Ketika dicabut nyawa. Wa intaqala min daril amal ila daril jazaa. Berpindah dari darul amal, kampung yang dijadikan sebagai tempat beramalnya, menuju kampung balasan. Wal hayatu ba'dal mauti, dan kehidupan setelah kematian ada dua hayatan. Kehidupan setelah kematian ada dua kehidupan. Hayatun barzakhiyatun, hayat barzakhiyah di alam kubur. Wa hiya ma bainal mauti wal ba'ts, yaitu antara kematian dan hari berbangkit. Wal hayatu ba'dal mauti, wal hayatu barziah la ya'lam aw la ya'lam haqiqataha illallah. Hayatu barziah ini yang pertama ya, kemudian itu hayat ba'dal maut, kemudian hayat barziah ini tidak mengetahui tentang hakikatnya kecuali Allah SWT. Wa hiya tabi'atul hayati ba'dal, dan ini mengikuti. Jadi kematian ada kematian. Begitu orang meninggal itu ada dua yang harus dihadapi. Yang pertama apa? Barzah. Setelah selesai dari barzah, maka dia akan menghadapi kematian. Wa hiya tabi'atul hayati ba'dal maut. Ya. Kehidupan setelah kematian. Jadi kehidupan di alam barzah itu mengikuti apa? Kehidupan setelah kematian. Li'anna fi kulli minhuma jaza'u al-amal. Karena pada keduanya ini, ya, kehidupan di alam barzah dan kehidupan setelah kematian itu pada keduanya itu ada hari pembalasan atas amal. Wa ahlu sa'adati mun'amuna fil kuburi bina'imi al-jannati. Alusa ada orang yang berbahagia itu mendapatkan kenikmatan pada kuburan mereka dengan nikmat surga. Wa alusa khawati mu'addabuna fiha bi'adabinna. Adapun orang yang celaka itu diadab di alam barzakh dengan adab api neraka. Jadi tidak ada bedanya. Di alam barzakh pun diadab dengan adab sebagaimana adab neraka, sebagaimana di alam barzakh orang-orang yang berbahagia mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan di surga kelak. Wa yadkhulu fil iman bil yawm al akhir iman bil ba'ts wal hasr wal syafa'ati wal haud wal hisab wal mizan wal sirat wal jannati wan nar wa ghairi dhalika mimma jaa fil kitab wa sunnah. Dan masuk pada iman dengan yawm al akhir ini iman dengan ba'ts, hari berbangkit, hari hasr, hari dikumpulkannya seluruh manusia, syafa'ah wal haud, syafa'ah haud telaga, wal hisab wal mizan timbangan, sirat wal jannati wan nar wa ghairi dhalik. Dan selain daripada itu, di antara perkara-perkara yang datang di dalam kitab dan sunnah. Ya. Kita selesaikan ini dulu. Wal imanu bil qadari al imanu bi anna Allah qaddara kulla ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Iman dengan takdir adalah iman beriman bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Walahu maratib arba'ah. Dan beriman dengan takdir ini atau dengan qadar ini ada empat martabat. Yang pertama apa? Ilmu Allah azalan bi kulli ma huwa ka'in. Ilmu Allah SWT azalan. Jadi Ilmu Allah SWT dari awal Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sampai datangnya hari kiamat. Itu ilmu Allah yang pertama. Kemudian setelah ilmu martabat yang berikutnya kita apa? Setelah Allah SWT mengetahui, Allah SWT menuliskannya. Al-Maqadir qabla khalq samawati wal ardi bi 50 alf sana. Setelah Allah SWT mengetahui, kemudian setelah itu menetapkannya di Lauh Mahfudz. Allah SWT menetapkan kullu maqadir sebelum diciptakannya langit dan bumi sejauh berapa? 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu masyiahnya, kehendak Allah SWT. Kullu maqadir, segala yang takdirkan Allah kehendaki. Baru yang terakhir, wa khalqullah wa ijadu li kulli ma qaddara tabakan lima alim wa kataba wa sya'a. Setelah itu Allah SWT menciptakan semua apa yang Allah SWT takdirkan sesuai dengan apa yang Allah SWT telah ketahui, Allah yang telah tulis dan Allah kehendaki. Ini semuanya merupakan maqadir yang berkaitan dengan iman, dengan takdir. Fayajibul iman bihadihi al-maratib wa i'tiqad anna kulla syai'in insya'allah. Tapi kalau kalian ditanya, ini sesatnya orang-orang Qadariyah itu dalam masalah apa? Di antara empat martabat, apa yang mereka ingkari orang-orang Qadariyah? Apa yang mereka ingkari di antara? Ya, mereka orang Qadariyah yang jelas mengingkari takdir. Tapi kan di sini ada maratabnya. Pertama ilmu. Kemudian sudah itu apa? Kita betul. Kemudian sudah itu masyarakat Allah SWT. Kemudian itu apa? Khalq. Penciptaan. Sekarang orang Qadariyah menentang. Menolak takdir. Apakah yang ditentangkan semuanya ini atau kemudian sebagian di antara maratab ini? Taib. Masih ada khalq yang lainnya. Mereka mengingkari semuanya atau mengingkari sebagainya? Orang-orang Qadariyah itu meyakini dalam keyakinan mereka yang disebut dengan unuf, bahwa segala sesuatu itu terjadi, terjadinya pada saat itu terjadi. Tidak Allah SWT tetapkan sebelumnya. Jadi Allah SWT tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga manusia lah yang akan mengetahui apa yang tidak dilakukan. Baru kemudian setelah terjadi, baru diketahui. Yang pertama adalah mengingkari ilmu Allah. Oleh sebab itu para ulama, kalau sudah mengingkari ilmu Allah, orang Qadariyah dikatakan apa? Majus. Itu loh. Mengingkari apa adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kalau ilmunya diingkari apa? Kitabahnya. Pada akhirnya juga mengingkari adanya masih Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka bahwasanya manusia itu masyiahnya berdiri sendiri terlepas dari masyiah Allah. Dan juga bahwa apa yang dilakukan oleh manusia ini bukan ciptaan Allah, manusia yang buat. Jadi perbuatan manusia itu bukan makhluk Allah. Manusia yang buat. Jadi kenapa para ulama menetapkan maratib seperti ini? Ini bab tafsil. Pertama ilmu. Karena kalau kemudian ada yang mengingkari ilmu Allah saja, beriman dengan takdir. Saya beriman dengan takdir. Tapi mengingkari salah satu di antara martabat ini, maka keluar dari Islam. Mengingkari ilmu, dan ilmu itu adalah salah satu di antara sifat Allah SWT. Kalau mengingkari ilmu, maka dia kafir dengan salah satu di antara sifat-sifat Allah SWT. Wajib beriman bihadir maratib, maka wajib beriman dengan martabat-martabat ini. Wa i'tiqad anna kulla syai'in sya'allahu la budda min wujudihi, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah SWT kehendaki tidak bisa tidak pasti ada. Wa anna kulla syai'in lam yasha'illah lam yumkin wujuduhu, bahwa segala sesuatu yang Allah SWT tidak kehendaki tidak akan pernah ada. Wa hadha ma'na qawlihi wa alam anna ma asbaka lam yakul yubti'ak wa ma akhta'aka lam yakul yusibak wa yasa'ati fil hadis tasa'asa. Apa yang menimpamu itu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Ini adalah makna di sini. Jadi apa yang Allah SWT masya Allah bukan pamanlah masya Allah maka Allah masya ya. Apa yang Allah SWT kandai pasti, dan apa yang Allah SWT tidak kandai pasti tidak akan pernah ada. Allahu a'lam bih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.